bersamamu. Ku lewati lebih dari 1000 malam bersamamu. Yang ku mau, namun kenyataannya tak sejalan. Tuhan bila masih ku diberi kesempatan, izinkan aku untuk mencintanya. Namun bila waktuku telah habis dengannya, biar cinta hidup sekali ini saja. Bersamamu ku lewati lebih dari 1000 malam. Bersamamu yang ku mau, namun kenyataannya tak sejalan. Tuhan bila masih ku diberi kesempatan, izinkan aku untuk mencintanya. Namun bila waktuku telah habis dengannya, biar cinta hidup sekali ini saja. Tak sanggup bila harus jujur, hidup tanpa hembusan nafasnya. Tuhan bila waktu dapat kuputar kembali sekali lagi untuk mencintanya. Namun bila waktuku telah habis dengannya, biarkan cinta ini, biarkan cinta ini hidup untuk sekali ini saja.